Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji bersama-sama surat An-Nahl ayat 34 melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'arawi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asabahum sayyi'atu ma'amilu wa haqabihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka mereka ditimpa oleh akibat kejahatan perbuatan mereka, dan mereka diliputi oleh azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 34 dari surah An-Nahl ini adalah konsekuensi logis dari ayat sebelumnya. Ketika manusia sudah tidak ada takutnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah petentang-petenteng dan menantang para malaikat, maka terjadilah apa yang pernah terjadi seperti kaum Lut yang ditimpakan Allah melalui para malaikatnya, dibalikkan tanah itu dan terjadi syaihah guntur. Maka itu bukanlah karena perbuatan Allah, tapi karena perbuatan mereka sendiri. Maka pada ayat 34 ini merupakan penegasan dari ayat 33 sebelumnya, bahwa fa'asobahum sayyi'atu ma'amilu. Allah tidak membalas di dunia setiap kejahatan yang dilakukan manusia. Allah tetap memberikan kesejahteraan bagi umat manusia, walaupun sebagian dari mereka ingkar dan kufur kepada Allah. Kalaupun ada siksaan, fa'asobahum sayyi'atu ma'amilu, kalaupun ada siksaan, maka siksaan itu tidak lepas dari akibat perbuatan mereka sendiri. Artinya apa? Banyak orang melakukan kejahatan, tapi tidak setiap dia melakukan kejahatan langsung benjol mukanya, langsung oksigen terputus dari dirinya. Tidak. Banyak manusia yang enggan sholat ketika dipanggil hayya ala sholah, hayya alal falah, rezeki tetap turun, oksigen tetap bekerja, dan jantung, paru-paru, semua dalam tubuhnya yang merupakan bergerak karena keinginan Allah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Maka ketika terjadi satu musibah yang itu merupakan peringatan, bukan karena Allah benci, Allah zalim kepada mereka, tapi karena ma'amilu, tetapi atau dalam bahasa lain yang disebutkan pada ayat sebelumnya, walakin kanu anfusahum yazlimun, menzalimi diri sendiri menyebabkan dia mendapatkan kebinasaan. Poin kedua dari ayat ini, wahaqobihim makanu bihi yastahziun. Yastahziun, memperolok-olok, menghina, mencibir, ini adalah penyakit hati yang terkadang terbesit begitu saja. Namun ketika itu terbesit dan diperangaikan secara terus-menerus menjadi karakter pribadi seseorang, maka ini akhirnya sangat berbahaya. Karena apa? Karena kejahatan itu tidak saja bersifat tindakan fisik, tetapi hati pun bisa melakukan kejahatan yang keluar dari cibiran. Maka dalam bahasa sekarang ditemukan pepatah bahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Olok-olokkan yang dilakukan oleh kaum kafir, dan sampai saat ini tetap saja menjadikan dia tidak menyakiti orang yang kena olok-olok, tapi sebenarnya dia telah menyakiti dirinya sendiri. Untuk lebih jelasnya ayat 34 dari surah An-Nahl ini, di studio ada Dr. Ardiansah dan Ustaz Perdana. Kami persilahkan untuk menambah ayat 34 dari surah An-Nahl pemahamannya. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ada keterangan yang menarik yang bisa kita tangkap dari ayat 34 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bagaimana kemudian konsekuensi, akibat, hukuman yang Allah akan jatuhkan kepada orang-orang yang melakukan tindakan keburukan dalam kehidupan mereka. Ada dua hal yang Allah akan lakukan di sini, yaitu fa'asabahum sayyi'atu. Mereka akan ditimpa oleh kejahatan perbuatan mereka. Redaksinya Allah katakan fa'asabahum, ditimpa. Jadi bukan hanya sekedar kena atau tersentuh, tetapi sesuatu yang lebih berat daripada itu. Asaba, seakan-akan sesuatu dari atas jatuh menimpa kita, seperti itulah sakitnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar sentuhan-sentuhan biasa. Kemudian sayyi'atu, ya, keburukan-keburukan yang jauh lebih banyak akan mereka terima atas perbuatan buruk yang mereka lakukan, walaupun perbuatan buruk itu hanya dilakukan dalam bentuk yang sedikit sekali, satu perbuatan buruk atau dua perbuatan buruk, tapi akibatnya adalah mereka akan menerima ancaman hal-hal buruk yang akan terjadi yang jauh lebih banyak. Kemudian Allah mengatakan wahaqa bihim, tidak hanya sekedar ditimpa oleh keburukan, tetapi juga mereka itu akan diliputi oleh azab, ya, atas apa yang mereka perolok-olok. Nah, coba kita perhatikan kembali. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Ketika Allah mengatakan fa'asabahum sayyi'atu ma'amilu, mereka akan ditimpa keburukan yang jauh lebih besar dan lebih banyak dari keburukan yang sudah mereka lakukan. Kalau ada orang membuang sampah sembarangan ke dalam paret, ya, konsekuensinya adalah paret akan tertumpat, dan kalau hujan turun, airnya akan membuat tergenang. Ini satu musibah yang akan menimpa. Tetapi tidak hanya itu saja. Ketika suatu tempat rawan banjir akibat masyarakatnya yang suka membuang sampah, ternyata bukan hanya banjir saja yang akan menimpa mereka, tetapi juga penyakit yang akan ikut melanda. Karena paret yang tertumpat dan tersumbat, kemudian airnya tergenang keluar, airnya adalah air yang kotor, sehingga kalau terkena orang, bukan hanya sekedar terendam saja kakinya, akan tetapi juga bisa menimbulkan penyakit gatal-gatal, misalnya yang paling sederhana saja. Tidak hanya itu saja, yang lebih parah daripada itu, tidak hanya sekedar banjir biasa, mungkin satu saat akan ditimpa oleh banjir yang jauh lebih besar daripada itu, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, hilangnya harta, dan sebagainya. Jadi perbuatan kecil, perbuatan jahat yang sederhana, itu akan bisa menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar daripada itu. Makanya Allah mengatakan sayyi'atu, ya, jangan anggap perbuatan buruk, perbuatan dosa, walaupun kecil itu konsekuensinya hanya sekedarnya saja, yang mungkin sebagaimana yang dipahami oleh orang banyak. Akan tetapi jauh lebih hebat daripada itu, bahwa kalau kita mengolok-olok orang, bukan tidak mungkin satu saat bukan hanya kita diolok oleh orang lain, tetapi juga kita akan ditepuk oleh, ditampar oleh orang lain yang jauh lebih berat daripada itu, ya. Kemudian wahaqa bihim, diliputi oleh keburukan itu. Ini gambarannya adalah gambaran hari kiamat. Akan tetapi kalau kita mencoba untuk melihat realitanya, bahwa memang akibat satu perbuatan buruk ditambah perbuatan buruk yang lain, akhirnya kondisi kita menjadi kondisi yang tidak begitu lagi nyaman dan merasa ketakutan. Lihatlah saat sekarang ini, ketika orang sudah tidak memperhatikan alam, akhirnya ulat bulu merambah ke sana kemari. Karena memang burung yang sebagai penyeimbang pemakan ulat bulu itu sudah semakin sedikit ditemukan. Rasa tidak nyaman muncul akibat perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dan itulah yang bisa kita pahami dari wahaqa bihim makanu bihi yastaziun. Saya kira itu. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. Ada satu hal yang ingin saya coba untuk menambahkan di dalam penjelasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-34 ini, bahwa sebenarnya musibah yang akan menimpa atau yang sudah menimpa bahkan kepada orang-orang kafir dan musyrik itu bukan hanya sekedar musibah fisik atau fisikis, ya, yang menimpa pada diri mereka berupa suatu penyakit atau mati dan terhina, tetapi sebenarnya musibah yang terbesar itu adalah ketika hilang atau kehilangan keimanan di dalam diri. Itulah sebenarnya musibah yang hakiki, yang itu lebih besar daripada musibah-musibah yang lain. Nah, ketika mereka diajak untuk beriman dengan cara yang lemah lembut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga oleh para sahabat, dan kita bisa juga melihat kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya, namun mereka menolak dan hati mereka sudah tertutup. Ya, merekalah yang menutup hati mereka itu untuk disirami dengan keimanan dan begitu juga untuk dimasuki kebaikan-kebaikan. Mereka menutup hatinya dan mereka menutup telinga mereka sehingga kebaikan itu tidak melekat pada diri mereka. Inilah sebenarnya musibah yang terbesar, dan kemudian musibah-musibah yang lainnya menunggu mereka, seperti kalahnya mereka di dalam peperangan, kemudian terbunuhnya mereka dan matinya mereka di dalam kekufuran, dan kemudian azab kubur dan siksa neraka telah pula menanti mereka, wal'iyadzubillah. Ini adalah gambaran sebenarnya bukan hanya kepada mereka yang kafir, bukan hanya kepada mereka yang musyrik, tetapi juga kepada mereka yang mengaku dirinya sebagai muslim tetapi mereka tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan meninggalkannya dengan cara sengaja. Bagi mereka yang meninggalkan salat wajib misalnya, ini adalah satu peringatan juga, karena dia berarti telah mengolok-ngolok Allah subhanahu wa ta'ala, baik dia sengaja ataupun tidak dia sengaja, baik itu dengan sesuatu niat ataupun tidak. Maka sikap yang ia lakukan itu dengan mengabaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ia ketahui, atau menyimpangkan ajaran yang telah disepakati oleh para ulama berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal-hal yang seperti ini atau penyimpangan, penafsiran yang salah terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap Al-Quran, yang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dan tujuan untuk meraih harta kekayaan dan sebagainya, maka hal itu termasuk dalam bentuk memperolok-olok agama, dan orang-orang yang seperti ini tentu akan mendapatkan ancaman siksaan yang di dunia ini pasti dia akan terima sebagai balasan dan merupakan panjar, dan ada adab yang begitu lebih besar yang akan mereka akan merasakan kelak di dalam kubur dan begitu juga di akhirat. Jadi ini merupakan satu pandangan penting bagi kita umat Islam yang membaca Al-Quran, dan menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terima kasih apa yang disampaikan oleh Ustadz Perdana dan Ustadz Ardiansyah, sungguh cukup mendalam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat 34 surah An-Nahl ini, yang pertama, waspadailah kejahatan diri. Karena apa? Karena kejahatan itu akan menimpa kepada diri sendiri. Yang kedua, yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah, juga kita menemukan bahwa meninggalkan rukun Islam itu juga merupakan suatu kejahatan dan merupakan suatu kesombongan. Dan kalau misalnya disengaja, ada unsur seakan-akan mengolok-ngolokkan Allah dan Rasulnya. Maka ini juga suatu pesan yang apabila dihindarkan, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi para pelakunya. Suatu catatan penting juga di poin ketiga dari kesimpulan kita hari ini, bahwa energi negatif yang dikeluarkan oleh siapa saja yang gemar menghina atau gemar merusak, itu adalah beyang kerok kehancuran suatu negara. Kita ketahui bersama bahwa hancurnya kaum Lut karena energi negatif yang menghina dan merusak itu. Bangsa Indonesia yang besar ini kalau dibangun dengan cara gemar menghina, mengolok-olokkan orang lain, gemar merusak apa yang dibangun, itu adalah energi negatif yang dapat menghancurkan, sebagaimana kata Ustaz Perdana tadi, bagikan ulat yang dapat memakan satu pohon dengan begitu lahapnya sehingga pohon itu tidak bisa berbuah dan bertumbuh kembang lagi. Mudah-mudahan kita terhindar dari kejahatan diri, baik gemar menghina atau merusak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor RR-nya belum ya.